selalu, gak pernah denger apapun yang aku bilang sama kamu. Ingat gak sih mauku, sudah ku bilang mauku A, B, C, D, E, F, G, M, bla bla bla bla. Jangan gila, jangan gila sayang, nanti kau menyesal. Kira-kira kalau marah sayang, nanti kau menyesal. Jadi salah aku? Ya salah kamu lah. Maksudnya kapan salah aku?